kita. Tapi hati dekat aji nu manis, tetep baik anu hiji. Kuring cinta ka manehna, lain pedah nu baharta. Atawa alus rupana, sok umok luhur pangkana. Tapi cinta ka manehna, bulan kakaler mah katojo bulan sama eta kamana mah kamana mah ngaitkeun pikir eta mah apale sa bulan lala lala la la la la la la la la la ciung ciung lain ciung lain kera lain bela bela pati nu manis dasa panjang. Hideung eta si horeng mah si ramah.